Wa'alam anna lam yadkur fil hadith as-sawm wal-hajj. Ketahuilah, di dalam hadis yang sudah disebutkan, hadis apa? Tidak disebutkan masalah haji dan puasa. Para ulama merasa iskal di dalam hal ini, merasa ada kejanggalan di dalam hal ini. Maka Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menjawab, kata Syekhul Islam, ajab ba'dunna, sebagian manusia menjawab, anna ba'dur wa'ad ikhtasar al-hadith. Jawaban yang pertama, mungkin sebagian perawi meringkas hadis. Walai sekadarik, padahal tidak demikian. Artinya bukan diringkas. Fa'inna hadza ta'an furu'at. Kalau seandainya meringkas hadis ini, sama saja celaan terhadap perawi. Ngapain diringkas? Karena amanah ilmiah. Karena ذلك انما يقع في الحديث الواحد. Hadis tersebut terjadi satu hadis utuh, seperti hadis utusan Abdul Qais diutus oleh Rasulullah SAW. Haitsu dzakara ba'dhum as-siyam, sebagian mereka ada yang menyebutkan puasa, sebagian yang lain tidak disebutkan puasa. Wa amal hadithan al-munfasilan laisal amr fima kadhalik. Adapun dua hadis yang terputus tidak seperti itu. Walakin an hadza jawaban. Di dalam permasalahan ada dua jawaban. Yang pertama, anna dzalik bihasab nuzul faraid. Jawaban pertama, hadis ini atau keadaan ini sesuai dengan keadaan turunnya kewajiban fardhah Islam yang Allah turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Wa wal ma faradallah syahadatain tsumma shalah. Kewajiban pertama kali yang Allah turunkan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat dan salat. Fa inna amara bis salat awal awqatil wahy. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat di awal waktu. Awqatil wahy, ketika diturunkannya wahyu. Oleh karena itu tidak disebutkannya ibadah haji sebagaimana keumuman hadis-hadis yang lainnya. Wa inna majaa fil ahadits al-mutaakhirah, adapun haji disebutkan pada hadis-hadis yang terakhir. Qultu, aku katakan, kata siapa? Syekh Abdul Rahman, wa hadza min al-ahadits al-mutaakhirah, adapun hadis ini termasuk hadis yang terakhir. Walam yadhkur fiha, tetap saja tidak disebutkan. Jawaban yang kedua, annahu kan yadhkur fi kulli maqam ma yunasibu, masing-masing keadaan sesuai dengan jawabannya yang sesuai yang cocok. Wa yadhkur taratan al-fariidah allati yuqatal 'alayha kas-shalah waz-zakah, kadang disebutkan kewajiban-kewajiban fardhah, ya, allati yuqatal 'alaiha kas-shalah, seperti salat, zakat, atau salat dan shalah siyam, lam yakun 'alaihi zakat. Kadang disebutkan salat dan puasa tapi tidak disebutkan zakat. Kadang disebutkan salat, zakat, puasa. Wa ima yakun qabla fardhil hajj, atau mungkin sebelum diwajibkan haji. Wa ima yakun al-muhatab bidzalika la hajj 'alaihi, atau yang diajak bicara, yang diajak didakwahkan, ya, la hajja alaih, tidak wajib haji atasnya. Nah, ini dua jawaban. Jawaban yang pertama sesuai dengan diturunkannya faridah. Jawaban yang kedua, kana yadhkuru fi kulli maqam ma yunasibu, disebutkan masing-masing keadaan sesuai cocok dengan maqamnya, keadaannya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.